Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan juga para pemirsa Insan TV, para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 51. Temanya ajarkan hadis kepada anak. Kalau sebelum ini ajarkan Al-Quran. Inilah dua pedoman kita semuanya. Dua panduan hidup. Ya, merupakan dua panduan hidup utama seorang muslim di dalam kehidupan kesehariannya. Dan setiap muslim mengatakan mengikuti Al-Quran dan hadis, akan tetapi pada praktek kesehariannya sering itu hanya dijadikan sebagai slogan. Hanya dijadikan sebagai slogan yang diucapkan di lisan. Akan tetapi praktek kesehariannya banyak di antara mereka yang mengaku mengikuti Al-Quran dan hadis, ternyata dalam kesehariannya prakteknya banyak tidak mengikuti Quran dan hadis. Dan ini tentu sebuah fenomena yang memprihatinkan. Dan tidak seyogianya kita sebagai seorang muslim membiarkan fenomena tersebut berjalan seperti itu. Kita harus punya semangat, harus punya cita-cita untuk memperbaiki kekeliruan itu. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin dan kaum muslimat benar-benar menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan juga ijma' para ulama sebagai pedoman hidup mereka. Bagaimana caranya? Tentunya caranya adalah dengan membiasakan dari kecil. Di antara caranya adalah membiasakan dari kecil. Jadi seorang yang dari kecil sudah dibiasakan mengikuti Al-Quran, belajar Al-Quran, setelah itu belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan izin Allah azza wa jalla sampai besarnya dan diharapkan sampai meninggalnya tetap setia di atas Al-Qur'an dan hadis, sehingga menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma amin. Untuk mengenalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak, bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya Ustaz hadis sama Rasul? Hadis ya ucapan, perbuatan, persetujuannya Rasul SAW. Itulah hadis. Makanya sebelum kita mengajarkan hadis kepada anak-anak, kita perlu menanamkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kecintaan kepada Rasul adalah merupakan salah satu pilar dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seorang yang sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salah satu konsekuensinya dia harus berusaha untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab yang lain, kenapa kita perlu menanamkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak dini kepada anak-anak kita? Karena pada umumnya seorang anak dalam masa perkembangan dia akan mencari orang yang memiliki kepribadian kuat untuk ditiru. Jadi anak kecil itu sukanya niru. Sukanya nyontok. Coba saja sih Anda perhatikan gaya bicaranya, cara jalannya, gaya berpakaiannya. Lihat saja, kalau gaya pakaiannya seperti ini berarti dia mencintai orang yang seperti itu. Makanya anak kecil itu punya sifat suka meniru. Nah, disinilah ini bisa jadi senjata yang manjur, tapi juga bisa jadi senjata makan tuan. Kalau ternyata yang ditiru itu adalah orang-orang yang jelek akhlaknya, gimana? Ya hasilnya akan jelek. Tapi kalau misalnya yang ditiru adalah orang yang mulia akhlaknya, maka saat itu dia akan meniru kemuliaan akhlak orang yang dia idolakan. Maka salah satu hal penting yang harus senantiasa kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa dia harus berusaha untuk meneladani manusia yang memang pantas untuk dicontoh. Siapakah beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz? Karena beliau manusia yang paling sempurna. Yang namanya nyontoh mencari idola, kan cari idola yang sempurna. Ya. Idola yang sempurna adalah Nabi kita Muhammad SAW. Di zaman kita ini, na'udzubillahi min dzalik, banyak orang menjadikan idola orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan idola. Masa seorang yang kerjaannya zina, na'udzubillahi min dzalik, kok dijadikan idola? Itu gimana gitu. Dan salah satu penyebab terjadinya musibah, kerusakan akhlak, ya, penyimpangan mental yang terjadi di kaum muslimin, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, salah satu penyebabnya adalah karena mereka enggan untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mereka enggak mau meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari suri teladan yang lainnya. Gak tahu nih biasanya nih idolanya anak-anak apa sih biasanya? Apa pemain bola? Apa nopo bu? Kira-kira bu? Hah? Bintang film ke? Nah, ada yang idolanya bintang film, ada yang idolanya nopo? Artis, ya. Ada yang penyanyi, ada yang pemain bola, ada yang pemain basket. Ya, nah, rata-rata idolanya seperti itu. Makanya coba lihat kaos-kaosnya. Kaosnya nama di belakang bukan nama dia, ya. Namanya nama pemain bola yang dia kagumi. Ya. Atau kalau di depan ada gambar, ya, kaosnya ada gambarnya, itu gambarnya siapa itu? Ya, gambarnya artis. Nah, kemudian coba lihat poster-poster yang ada di kamarnya. Ya, poster-poster yang ditempel di kamar-kamar anak-anak kita, ya, atau anak-anak kaum muslimin, lihat posternya lah, poster-poster ya tadi itu, kalau enggak artis, penyanyi, grup band, ya, kemudian pemain bola, ya, masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Dan sayangnya ketika mereka menempelkan poster-poster tersebut, setiap perilaku yang dilakukan oleh idola mereka selalu dicontoh. Idolanya pakai tato, ikut-ikutan pakai tato. Nanti idolanya pasang giwang, padahal laki-laki ikut-ikutan pasang giwang. Nanti idolanya pakai celana Levi's sing soek-soek. Yang pada robek-robek ikut-ikutan pakai celana Levi's ya, robek-robek. Apalagi coba kira-kira itu. Rambut idolanya dicat dengan warna. Kenapa bu? Biasanya bu? warna-warni nggih, pelangi nggih, merah kuning. Ya, mejiku hibiniu, ikut-ikutan kayak gitu. Gaya rambutnya yang cuma ditinggal setengah atau apa? Di tengah-tengah ini cuma ditinggalin senopo niku. Selarik ya. Ikut-ikutan kayak gitu. Subhanallah, ya. Inilah kenyataan yang ada. Belum itu baru gayanya, belum pola hidupnya. Nah, nun sewu ini sekarang kita ini sedang mengalami gempuran dahsyat, ya, perusakan adab dan mental perilaku anak-anak kaum muslimin. Ketika mereka melihat idolanya nun sewu nih kumpul kebo, ya, belum nikah sudah tinggal satu rumah. Nanti kalau cocok sudah melahirkan baru nikah, diikuti kayak gitu. Ya, dianggap itu adalah sesuatu yang biasa. Maka kita harus waspada kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Ini kalau dibiarkan saja, maka setan-setan tersebut baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia akan terus berusaha merusak kepribadian anak-anak kita. Maka kita harus membendung. Kita harus berupaya untuk membendung badai perusakan tersebut. Dan cara membendung, di antara cara membendung yang paling manjur adalah dari keluarga. Kita ini sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, masing-masing dari kita berusaha untuk memperhatikan perilaku anak kita sedini mungkin. Ya. Mulai dari anak itu usia sekecil mungkin kita berusaha untuk kita kenalkan dengan idola yang paling utama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan rekomendasi baiknya perilaku beliau. Allah dalam Al-Qur'an berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21. Surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Napa uswatun hasanah? Contoh yang baik. Jadi Nabi SAW itu bisa dicontoh semuanya. Mau menjadi bapak, bisa nyontoh Nabi. Mau menjadi suami, bisa nyontoh Nabi. Mau menjadi anak yang baik, bisa nyontoh Nabi. Mau jadi pemimpin yang baik, bisa contoh Nabi. Mau menjadi teman yang baik, bisa nyontoh Nabi SAW. Kurang apa lagi coba. Mau menjadi seorang panglima perang, bisa nyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau menjadi seorang pedagang yang baik, bisa nyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau menjadi seorang penggembala yang baik, bisa nyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Nabi kita? Seluruh sudut kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebagai contoh yang baik. Makanya tidak aneh seandainya Allah berfirman, "Laqad kana rakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Buat siapa? Firman Allah, "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Untuk orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah dan mempercayai adanya hari kiamat. Jadi orang-orang seperti inilah, ya, orang-orang yang mengharapkan ridha Allah lah yang bisa menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka seandainya kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kita kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tertanam dalam di hati mereka, dengan izin Allah, anak-anak kita selalu akan tergerak untuk mengikuti kebaikan. Dan semangat keislamannya itu akan tumbuh. Emang disayangkan kita perhatikan sekarang anak-anak kita ini, atau anak-anak kaum muslimin. Mereka, ya keinginan terbesarnya adalah segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Banyak di antara kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang seperti itu. Nah, kalau ditanya apa keinginan kamu? Pengen punya HP yang mahal, punya motor yang keren, ya. Punya HP yang mahal, punya motor yang keren, pakai baju yang mereknya terkenal, sepatu juga seperti itu, ya. Punya duit yang banyak, bisa happy-happy, nongkrong di kafe. Itulah rata-rata keinginan atau banyak anak-anak kaum muslimin sekarang. Ada nggak di antara mereka yang apa keinginan kamu? Keinginan saya pengen seperti Rasulullah SAW. Wah, itu 1001 itu. Nah, ini tugasnya kita para orang tua. Bagaimana semangatnya anak-anak sekarang ini kita arahkan kepada sesuatu yang sifatnya positif. Dan itu tidak akan mungkin untuk terjadi kecuali ketika anak-anak itu sudah mengidolakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia sudah bisa mengidolakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu yang namanya kebaikan di dalam hatinya, semangat keislamannya, memikirkan bagaimana ajaran Islam ini, punya kepedulian kenapa kok kaum muslimin di zaman kita ini terpuruk, bagaimana supaya mereka bangkit kembali untuk mencapai kejayaannya. Itu tidak akan muncul kalau misalnya anak ini tidak mengetahui bagaimana kepribadian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keuntungan yang lainnya, ketika anak sudah mencintai Rasul SAW, selain dia akan mencontoh kepribadian Nabi SAW, dia juga akan survive, dia akan tegar untuk menghadapi masalah-masalah hidup yang dia alami. Apa disayangkan sekarang di zaman kita ini, banyak anak-anak yang istilahnya lebay. Kenapa bu lebay bu? Ini asal istilahnya anak-anak muda ini. Lebay. Apa lebay? Lebay itu berlebih-lebihan. Ya, lebay itu berlebih-lebihan. Contoh. Kenapa enggak makan? Enggak makan 2 hari. Wah, 2 hari kok enggak makan? Kenapa? Putus cinta. Ya. Lebay. Ya, itu namanya lebay. Ya. Kenapa kok sampai nangis? Sampai nangis berjam-jam. Anu tadi ada teman saya yang memanggil saya anake bakul pecel misalnya. Lebay, ya. Berlebihan. Jadi orang tuanya jualan pecel kok malu. Ya. Malu itu kalau orang tuanya jadi koruptor. Itu malu. Ya orang tuanya jualan pecel, halal apa mboten? Halal, kenapa malu? Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena dia tidak punya kepribadian yang kuat. Ya. Dijuluki anaknya tukang becak, malu. Loh kenapa malu? Selama pekerjaan itu pekerjaan yang halal, selama itu pekerjaan yang baik, kenapa kita malu? Justru seharusnya kita merasa pede, merasa bangga, bukan sombong, ya, bahwa orang tua kita ini mata pencahariannya adalah halal. Itu. Duh, Ustaz, gimana Ustaz caranya Ustaz? Membuat anak-anak kita seperti itu kembali kepada tadi. Menumbuhkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau memang kecintaan kepada Rasul SAW itu harus kita tanamkan sejak dini, itu caranya bagaimana itu Ustaz? Saya akan membawakan hari ini 2 cara. Yang pertama, mengenalkan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa disilahkan dengan sirah Nabi. Sirah itu artinya sejarah kehidupan. Nah, sejarah kehidupan. Itu artinya sirah. Yang kedua adalah mengajarkan hadis-hadis Nabi. Ini yang 2 hal yang akan kita bahas saat ini insyaAllah. Yang pertama, supaya anak cinta kepada Rasulullah SAW, kita yang pertama adalah berusaha untuk menceritakan sejarah kehidupan beliau. Ibu-ibu sudah selesai membaca sejarah Rasul, nopo dereng? Sudah selesai atau belum? Belum. Nah, banyak di antara kaum muslimin ya, belum selesai membaca sejarah Rasul SAW, tapi sudah selesai membaca Kopingho. Tahu Kopingho, Bu? Ya, atau api di bukit menoreh. Itu setiap edisi baru itu rata ulat itu. Padahal itu kan berjilid-jilid itu. Nah, kalau anak-anak muda, mungkin anak muda bukan Kopingho, mungkin anak muda itu apa? Kung Fu Boy misalnya, ya. Atau apa itulah, lupalah saya. Itu masa-masa. Jadi subhanallah, ya. Komik-komik seperti itu bisa khatam, akan tetapi enggak pernah mengkhatamkan sejarah kehidupan Nabi SAW. Ustaz, saya ini pengin Ustaz, tapi bagaimana caranya? Alhamdulillah, sekarang buku-buku banyak, ya. Dan juga sudah banyak buku-buku yang dikemas, dicetak dengan full color. Artinya menarik isinya gitu, banyak warnanya. Memang kalau anak-anak kecil itu suruh baca buku yang tulisan tok, rasanya nopo mumet, bosen, ya jenuh. Nah sekarang banyak penerbit-penerbit yang Masya Allah menerbitkan buku-buku ya tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemasan yang menarik. Nah, warna-warni, ada gambar-gambarnya yang kira-kira tidak menyelisih syariat, kemudian bahasanya enak, tulisannya gede-gede. Ini perlu kita belikan. Ustaz, mahal Ustaz. Ya Allah, toko kelambi larang, orang-orang enggak terlalu kepikiran. Masa beli buku? Mahal dikit. Baju itu atau makanan mahal yang kita makan, ya, makanan mahal ratusan ribu yang kita beli, itu kan paling awetnya berapa? Nuhun sewu, kalau kita mau masukkan kulkas, misal roti mahal, kita masukkan kulkas, awetnya paling kan 3 hari, 4 hari. Setelah itu jadi apa? Nah, masuk nuhun sewu, masuk kamar mandi. Ya, masuk kloset setelah itu. Nah, buku panjenengan mau baca 100 kali pun insya Allah buku itu paling-paling cuma agak kusut. Tapi tetap itu buku ada. Ya. Makanya para ulama kita dahulu, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa itu semangat sekali untuk yang namanya mengumpulkan buku yang bermanfaat. Sampai-sampai diceritakan, saya lupa namanya, ada seorang ulama salaf. Karena saking pengennya beli buku, duitnya enggak punya, jual rumah. Jual apa? Rumah. Subhanallah. Ya kita sih mungkin enggak sampai kayak gitu ya. Ya kalau panjenengan jual rumah, mungkin Ustaz jual rumah, saya mau tinggal di mana. Ya sudah, enggak usah jual rumah. Gue lo masih gue lo. Ya masing biasanya dinggut, tali-ali gue nganti pinten itu biasanya. Sampai nuhun sewu ada sebagian orang itu kalau pakai cincin emas niku sampai jentik ke jarine itu enggak bisa dinopo? Enggak bisa ditekuk. Nyo saking napa ne? Saking akeh. Masya Allah. Ya. Itulah jual satu itu lho, cincinnya itu. Dapat ratusan atau jutaan, beli buku. Ya. Buat kita, buat anak-anak kita. Ustaz, anak saya belum bisa membaca, Ustaz. Nah, itu jenengan itu berusaha. Kalau memang ada waktu sebelum tidur, sampaikan cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dulu kan kita dongeng kancil nyolong timun. Nah, ngelomboni maning. Itu kan dulu. Ya, kalau sekarang ya, ya masa sih kak, setiap tahun masa sih kancil nyolong timun terus. Nantilah sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Itu buku tebel itu. Panjenengan kalau memang belum menguasai, baca aja. Dibacakan. Anak kita yang mau tidur itu, itu kan Masya Allah itu. Menjelang tidur, bercerita tentang Rasul SAW. Mungkin saja itu nanti malam-malamnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Alangkah indahnya. Ini alangkah indahnya. Belum lagi setelah itu anak akan, oh ternyata Nabi saya gini ya. Itu perlu dari dini anak kita. Kita kenalkan dengan siapakah istri-istri Rasul. Siapakah putra-putri Rasul. siapakah paman Rasul, siapakah sahabat-sahabat Rasul. Ini perlu kita tanamkan sejak dini. Makanya amat disayangkan banyak di antara kaum muslimin di zaman kita ini yang kurang perhatian dengan yang namanya buku. Ya. Ini harus kita tumbuhkan terus. Ya. Alhamdulillah di sini disediakan, ya. Di sini disediakan ada buku-buku. Tinggal mencari kira-kira mana yang cocok buat anak-anak kita. Ya, mahal dikit, bukan karena mencari keuntungan yang banyak, karena memang mungkin harganya dari sana kayak gitu, karena kualitas kertasnya memang masya Allah. Ya. Jadi kalau buku untuk anak-anak memang dari para penerbit itu mereka berusaha mengemas supaya semenarik mungkin. Makanya kemarin ada ibu-ibu yang masya Allah senang sekali beli buku juz amma, buku juz amma akan tetapi warna-warni gitu. Ternyata setelah anaknya dibelikan juz amma dengan buku yang warna-warni itu jadi semangat gitu untuk menghafalnya. Itu kan alhamdulillah. Ya. Jadi kita berusaha untuk mengemas sejarah Nabi SAW dengan bahasa yang enak, dengan penampilan yang bagus. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mengajarkan hadis Nabi. Ya, mengajarkan apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustaz saya nggak apal hadisnya. Ya, buku beli, ya. Beli buku hadis, ya, tentang adab-adab keseharian yang paling gampang mungkin bisa diawali dari adab-adab keseharian, adab makan, ya, kemudian adab apa malih? Berpakaian, ya, adab masuk dan keluar kamar mandi. Adab masuk rumah, adab berbicara. Kayak gitu kita ajarkan. Contoh nih, misalnya anak mau makan. Ayo le, ayo nduk. Jangan lupa kalau mau makan, ngucapkan apa? Bismillah. Ingatkan. Loh kenapa kok baca bismillah? Ini diajarkan sama Rasul. Jadi usahakan, SAW, usahakan ketika anak bertanya tentang sesuatu adab. Dan itu memang ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jelaskan kenapa seperti ini. Karena dicontohkan sama Rasul. Gitu. Loh, tadi kok masuk rumah gak ngucapkan salam. Ayo coba keluar dulu ucapkan salam. Kenapa? Karena diajarkan sama Rasul. Anak megang roti pakai tangan kiri. Loh, kok pakai tangan kiri? Pakai tangan tak? Pakai tangan kanan dong. Kenapa pakai tangan kanan? Karena diajarkan sama Rasul SAW. Ini sebenarnya lagi mengajarkan hadis. Ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa hafal redaksi hadisnya, bagus. Diajarkan sama Rasul. Rasul SAW bersabda, La yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh minum sambil berdiri. Nah, enggak apa-apa. Kalau hafal, enggak apa-apa. Kalau udah hafal ya, ini diajarkan sama Rasul SAW. Maka dengan cara seperti ini secara bertahap kita ajarkan hadis-hadis Nabi SAW dengan bahasa yang mudah, yang simple, yang mudah difahami, yang gamblang. Dengan izin Allah Azza wa Jal, anak kita dari dini sudah terbiasa untuk mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Silakan. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materi kesempatan bagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Berikutnya Ustaz, kami ajukan beberapa pertanyaan yang alhamdulillah sudah masuk di kesempatan hari ini. Yang pertama dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menghilangkan fanatik kepada tokoh idola yang sudah terlanjur mengakar dalam jiwa bertahun-tahun dan berganti menjadi mengidolakan Nabi? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Ya, bagaimana merubah fanatisme kepada tokoh yang sudah jadi idola bertahun-tahun supaya berpindah idolanya kepada Rasulullah SAW. Caranya mudah. Insyaallah dengan izin Allah. Caranya adalah dengan memberikan gambaran keistimewaan tokoh yang baru itu. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu gak gampang. Itu gak mudah dalam arti menanamkan itu butuh waktu. Ya. Menanamkan ini butuh waktu. Dan akan mudah kalau dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jelaskan sisi-sisi keistimewaan Nabi SAW. Bagaimana kemuliaan akhlak beliau, bagaimana keberanian beliau. Ya. Kalau yang tokoh-tokoh kayak Superman, terus apalagi itu, apa temannya Superman? Batman, apalagi ya, Iron Man, ya. Itu kan tokoh-tokoh fiktif. Ya, tokoh-tokoh fiktif yang katanya kebal, ya, coba saja pemain filmnya itu ditobles pakai jarum. Ya, enggak usah ditembak kebal, pakai jarum aja paling kena. Itu kan cerita fiktif. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, kepribadiannya itu betul-betul nyata, bukan fiktif, bukan. Nah, ini berusaha kita jelaskan kepada anak kita secara bertahap. Kemudian sambil pelan-pelan ya, kita jelaskan bagaimana sisi-sisi buruk idola yang lama. Misalnya nih, dia punya idola seorang bintang film. Ya, kita baca misalnya biografinya. Lihat nih nak, kak yang kamu idolakan orangnya nih sukanya mabuk-mabukan. Coba lihat. Ini sukanya maaf berzina. Ini kata-katanya tidak sopan. Dia agamanya bukan Islam. Ya kalau kita kan agamanya Islam. Nah, secara bertahap kita jelaskan itu kepada anak-anak kita. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan ada pergeseran. Akan tapi butuh waktu. Butuh waktu. Sambil diiringi dengan doa supaya anak kita hatinya terbuka menerima idola yang baru yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Berikutnya pertanyaannya datang dari Ummu Syafa. Beliau menanyakan, Bismillah Ustaz, saya pernah bercerita risalah pohon kurma dan nasihat Rasul untuk membalas keburukan dengan kebaikan kepada anak. Yang terjadi, anak selalu diam jika dibuli temannya dan tidak pernah membalas. Padahal saya menasihati melindungi diri bukan berarti pasrah. Bagaimana upaya orang tua untuk menasihati tentang masalah ini Ustaz? Tafadhal. Di antara caranya supaya anak itu tidak diam saja ketika dizalimi, itu adalah membawakan kisah-kisah bagaimana para sahabat itu membela diri. Atau Nabi SAW membela diri. Jadi bedakan antara membalas keburukan dengan keburukan, dengan membela diri ketika disakiti. Itu beda. Coba Nabi SAW ketika ada orang ingin membacok beliau misalnya, apakah beliau diam saja? Pasrah gitu saja? Enggak. Makanya Nabi SAW ketika berperang, beliau memakai baju besi. Memakai topi besi, bawa pedang. Itu kan untuk membela diri. Ya. Di antaranya, di antara tujuannya untuk membela diri. Maka dari sini kita mengetahui bahwa membalas keburukan dengan kebaikan, itu bukan berarti kita ini berdiam diri ketika ada orang akan mencelakakan kita, akan mengganggu kita. Ya. Ketika ada orang akan bawa kita, kita tahan diri. Tahan diri dalam arti tidak membalas dia dengan keburukan. Tapi kalau misalnya ada orang akan menyakiti, apa kita diam saja? Kita tangkis. Sebagaimana dulu Nabi kita SAW, para sahabat Nabi SAW ketika berperang akan dibacok oleh musuhnya. Nabi SAW menggunakan tamengnya untuk melindungi diri. Jadi dari sini kita bisa menangkap bahwa yang namanya melindungi diri, ya itu bukan berarti yang namanya tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama, itu bukan berarti tidak melindungi diri dan menangkis godaan. Nah ini perlu diceritakan, difahamkan kepada anak sehingga tidak timbul kesalahpahaman di dalam diri anak kita. Wallahu a'lam. Silakan. Baik Ustaz, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Roja TV Jakarta. Tafadhal. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya dan berikutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan atau kami angkat pesan atau kami angkat dari telepon. Kami persilakan. Silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Nah, ini siapa di mana? Dari Bekasi. Maaf Bu, agak putus-putus. Dari siapa di mana? Dari Siti di Bekasi. Silakan Ibu Siti pertanyaannya. Iya. Anak saya sebelumnya kan sekolah di sekolah umum yang sudah pelajaran bahasa. Saya pindahkan sekolah Islam. Iya. Halo. Ya terus? sebelumnya sekolah di yang ini itu nggak pernah mas ada masalah dengan guru, dengan teman-temannya, malah dia lebih cenderung dia sendiri. Yeah. Tapi ketika guru ngasih pengarahan atau anak itu harus menjawab, selalu anak saya partisipasi gitu ya. Yes, pertanyaannya Bu. Pertanyaannya ketika kita dipindahkan ke sekolah yang Islam, yeah, malah anak jadi nggak nyaman dan merasa nggak aman. Iya, sering ustazahnya bilang, kamu kan sudah dewasa, jadi kamu tuh bersikap dengan lebih tinggi. Istilahnya, ngomong teman-temannya lah. Kan. Cukup, Bu? Iya. Iya, cukup. Pertanyaan. Terima kasih. Ketika ada pihak sekolah yang berkaitan ke kesalahan anak itu, tidak disebut dengan yang dibuat kesalahannya seperti anak itu. Iya. Anak saya sampai sekarang dua hari ini pokok sekolah. Iya, baik. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Terima kasih kepada ibu yang bertanya. Apakah bisa ditanggap dengan jelas, Ustaz? Mungkin kayak gini ya. Anak ibu itu dulunya sekolah umum, terus gak ada masalah, terus pindah ke sekolah Islam, ternyata banyak masalah gitu. Nah, Ustaz. Iya, iya. Ibu yang kami hormati, pertama, saya menghargai dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keputusan ibu memindahkan anak ibu dari sekolah umum ke sekolah Islam. Dan ini adalah sebuah keputusan yang sangat benar dan insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kenyataannya bahwa materi pelajaran di sekolah-sekolah umum itu sangat minim. Ya, materi pelajaran di sekolah umum itu sangat minim sehingga efeknya ya kepribadian anak, ya kepribadian anak menjadi kurang berbau agama karena minimnya pelajaran agama. Anda sudah benar ibu untuk memindahkan. Nah kemudian kenapa kok ketika dulu di sekolah umum tidak ada masalah, sekarang ada masalah? Pertama, apakah betul dahulu tidak ada masalah? Ini nampaknya perlu untuk diteliti ulang. Tidak ada masalah atau ada masalah cuman Anda tidak tahu. Ini kan beda antara tidak ada masalah dengan ada masalah tapi Anda tidak tahu. Ya. Kalau betul-betul tidak ada masalah, ya, atau Anda tidak tahu kalau ada masalah. Ya. Kalau ternyata ada masalah Anda tidak tahu, berarti ya tidak bisa dibandingkan dengan kenyataan yang ada saat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa di sekolah itu ada masalah, di mana-mana pun ada masalah. Hanya saja bagaimana kita mengelola masalah tersebut. Bagaimana kita mengelola masalah tersebut. Jadi jangan dipikirkan, jangan dibayangkan bahwa setiap anak yang dimasukkan ke sekolah Islam itu pasti background-nya baik. Belum tentu. Ini yang perlu diketahui oleh para orang tua. Ya. Sekolah Islam, pondok pesantren, madrasah, itu jangan dipikir bahwa seluruh anak yang dimasukkan ke situ itu benar. Itu harus ditanamkan dari diri. Kenapa Ustaz? Karena kenyataannya tidak sedikit di antara para orang tua yang menganggap sekolah Islam itu sebagai bengkel. Kenapa Bu? Bengkel. Kenapa bengkel? Kalau sudah rusak baru dibawa ke bengkel. Makanya ada sebagai orang tua, loh, kenapa ini kok anaknya dimasukkan ke pesantren? Iya, anaknya nakal. Oh, gitu toh. Jadi sekolah Islam dianggap sebagai bengkel. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian orang tua menjadikan pesantren itu sebagai alternatif terakhir. Kenapa Bu, anaknya dimasukkan ke pesantren? Iya Ustadz, di mana-mana nggak diterima. Daripada nggak sekolah, mendingan. Nah ini dia. Dua contoh ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak setiap anak yang dimasukkan ke pesantren itu baik. Sama juga tidak setiap anak yang dimasukkan ke sekolah umum itu baik. Berarti bagaimana Ustadz? Di sekolah umum ada anak nakal, di sekolah Islam ada anak nakal. Berarti anak kita yang harus dibekali sejak awal sebelum masuk ke pesantren, sebelum masuk ke sekolah Islam. Nah, di sana itu enggak semuanya baik. Ya, di sana itu enggak semuanya baik, Nak. Makanya kamu harus pintar-pintar menjaga diri, pintar-pintar memilih teman dan seterusnya. Pepetlah teman-teman, ya, carilah teman-teman yang Masya Allah rajin belajar, yang perilaku baik, yang perilakunya baik, akhlaknya mulia. Itu yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Walaupun di sekolah Islam ada anak-anak nakal, sekolah umum ada anak nakal, walaupun seperti itu sama-sama ada nakal, tetap ada bedanya. Bedanya apa, Ustaz? Muatan ilmu agamanya lebih banyak. Itu sudah nilai plus yang tidak mungkin bisa diganti dengan apapun. Ini yang kedua. Jadi anak harus dibekali. Harus diberi arahan. Yang ketiga, kalau ada masalah, sampaikan kepada pengasuh sekolah. Ya. Sampaikan kepada pengasuh sekolah dengan cara yang baik. Kalau dulu ada BP3 ya. Kalau sekarang apa istilahnya itu? Komite. Ada apa? Komite sekolah. Ada komite sekolah. Sampaikan ketika lagi kumpul, sampaikan. Ustaz, ini ada gini, kasus gini. Jangan dijadikan bahan obrolan di antara para wali murid. Ada sebagian orang ngobrol di antara para wali murid, gak mau cerita sama ustaznya. Gak selesai masalahnya. Ya, sampaikan kepada pihak sekolah, ustaz, ini ada masalah gini, mohon untuk ditindaklanjuti. Ternyata minggu depan belum ditindaklanjuti, sampaikan lagi. Karena barangkali dari pihak sekolahnya itu, karena saking banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan, mungkin ini belum, sampaikan, ingatkan lagi. Begitulah terjadi sinergi kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Semoga bermanfaat. Ya. Nah, Ustaz, pertanyaan yang kedua kami bacakan dari pesan singkat. Ustaz, lebih utama mana mengajarkan dan menghafal Al-Quran terlebih dahulu atau hadis? Karena kalau diajarkan berbarengan, anak saya bingung karena usianya masih 4,5 tahun. Syukron dari Umu Jafira di Siantar, Sumatera Utara. Silakan. Ya, apakah mengawali mengajarkan Al-Quran atau hadis Nabi? Ya, Al-Quran dulu. Ya, mengajarkan Al-Quran terlebih dahulu. Kalau hadis Nabi SAW, anak masih usia segitu, nggak diajarin redaksinya nggak apa-apa. Yang penting muatannya. Contoh ngajarin muatan tuh bagaimana? Makan pakai tangan kanan. Itu kan mengajarkan hadis. Cuman nggak diajarin langsung bunyi hadisnya kayak apa. Ya, untuk anak-anak segitu, yang penting inti dari hadisnya disampaikan. Makan pakai tangan kanan, masuk rumah ucapkan salam, masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, keluar kayak kan. Itu kan sebenarnya hadis Nabi SAW. Ya, itu diajarkan kepada anak, muatannya, intinya, walaupun belum diajarkan redaksinya, karena tadi anak-anak bingung nanti, ini hadis apa ayat, sama-sama Arab. Nah, yang penting kalau anak umuran segitu, diajarin Al-Quran, redaksinya iya, ayat-ayatnya iya. Kalau hadis Nabi SAW, sementara diajarkan muatannya terlebih dahulu, nanti kalau sudah SD, sudah kelas berapa, mulai diajarkan tentang redaksi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, pertanyaan yang lain. Baik, Ustaz, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Radio Bas FM Salatiga. Tafadhol. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pendengar Radio Bas. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Setio. Ustaz, mohon untuk nasihatnya, karena saat ini kami harus memilah dan memilih buku-buku yang sekarang ini banyak sekali beredar di pasaran. Nah, ini agar tidak nanti terjadi simpang siur. Langsung saja saya jawab, karena mungkin inti pertanyaan sudah bisa saya tangkap, yaitu bagaimana kita tidak salah beli buku, gitu, kira-kira seperti itu. Karena memang di yang namanya di toko buku itu kan buku tuh banyak banget gitu loh. Kadang-kadang kita takutnya beli buku tapi salah menulisnya, kurang benar penerbitnya, mungkin juga kurang menyeleksi buku yang dia terbitkan. Caranya bagaimana, Ustaz? Tanya sama orang yang berilmu. Ya, tanya sama ustaz, tanya sama ulama. Ustaz, saya pengen beli buku, Ustaz. Judulnya ini, karangannya ini. Gimana, Ustaz? Bagus enggak? Saya sering atau juga ustaz saya yang lain juga sering mengalami atau menerima pertanyaan seperti itu via SMS atau telepon atau datang ke sini, Ustaz. Saya pengen beli buku ini. Pengarangnya ini, penerbitnya ini. Gimana, Ustaz? Bagus enggak? Nah, kalau ustaznya dia punya pengetahuan tentang itu, maka dia bisa rekomendasikan, "Oh, ini bagus, ini jangan," dan seterusnya. Jadi intinya adalah berusaha untuk bertanya kepada yang lebih tahu, mengamalkan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak mengetahui. Silakan. Baik Ustaz, sebelumnya mohon maaf ada sedikit gangguan internet sehingga hubungan dengan radio lain terputus. Untuk sementara waktu kami akan ajukan pertanyaan dari pendengar Radio Insan, Ustaz. Ya. Datang dari hamba Allah di bumi Allah, beliau menanyakan, ini ada dua pertanyaan yang agak mirip tentang Al-Quran, Ustaz. Mungkin kami ajukan secara satu kali pertanyaan. Yang pertama, seorang orang tua, beliau menyampaikan, umur putra saya baru 2,5 tahun. Saat saya baca Al-Quran, saya selalu berusaha mengajak putra saya tersebut dengan saya pangku meskipun hanya beberapa menit. Dan selalu saya ajarkan untuk mencium mushaf. Dan kadang-kadang waktu saya tidak baca, malah putra saya yang ganti mengajak saya dengan berusaha mengambil mushaf. Apakah yang seperti itu sudah cukup dan tepat cara saya dalam mengajarkan anak untuk belajar Al-Quran? Kemudian pertanyaan tentang Al-Quran satu sedikit Ustaz, dari hamba Allah yang menanyakan, dari ibu muslimah di Banjarnegara, apa saja keutamaan menghafal Al-Quran? Menurut beliau, menghafal Al-Quran itu cuma hanya untuk membaca bacaan dalam sholat saja Ustaz. Mungkin sedikit jelaskan, tafadhal Ustaz. Ya. Mengenai mengajarkan anak untuk mendengarkan Al-Quran itu bagus, ya, usia segitu Anda baca Quran, kemudian anak disuruh mendengarkan di pangkuan Anda itu bagus sekali, dan itu diteruskan saja. Adapun untuk mencium mushaf Al-Quran, kami tidak tahu hadis atau anjuran dari Nabi SAW yang mengajarkan hal itu. Ya, kami belum tahu hadis Nabi SAW yang menganjurkan hal itu. Ada beberapa ulama yang menyarankan, akan tetapi kami belum menemukan dalil yang melandasi anjuran tersebut. Mengenai keutamaan menghafal Al-Quran, ya, jelas keutamanya adalah kita menghafal kalamullah. Ya, menghafal kalamullah. Bahwa orang-orang yang menghafal kalamullah, dia akan mendapatkan pahala berlebih dibandingkan hanya orang yang sekedar membaca saja. Karena dengan kita menghafal Al-Quran, maka kita akan semakin banyak membacanya. Ketika kita semakin banyak membacanya, maka derajat kita di surga itu akan semakin tinggi. Makanya Nabi SAW mengatakan, Iqra' warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka fil jannati inda akhiri ayatin taqra'uha. Nabi SAW mengatakan, baca Al-Quran. Bacalah dengan benar. Ketahuilah bahwa derajatmu di surga, tingginya derajat kamu di surga, tergantung seberapa banyak ayat yang kamu baca. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, derajat kita di surga akan semakin tinggi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Semakin sedikit kita membaca Al-Quran, derajat kita di surga akan semakin apa? Rendah. Dan juga ada beberapa hadis, ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan wallahu alam tentang kesahihannya, bahwa orang yang menghafal Al-Quran maka orang tuanya akan dikasih mahkota nanti di surga. Ada beberapa hadis yang menyebutkan itu, tapi kami belum mempelajari tentang kesahihan hadis tersebut. Wallahu alam. Bissawab, sampai di sini pengajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tetap dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.